عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini, hari yang ketiga, hari Rabu, hari yang ketiga dari daurah kita, daurah Qobe yang ketiga. Hari ini tanggal 5 Jumadil Akhir atau Jumadil Akhirah 1423 Hijriah atau tanggal 14 Agustus 2002. Pada hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang prinsip-prinsip dasar Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kita kemarin satu hari membahas tentang prinsip dasar yang keenam, yaitu kita wajib memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh, menurut pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sudah saya jelaskan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik dari asar para sahabat, dan juga penjelasan para a'immah tentang masalah ini. Kemudian sekarang kita masuk kepada prinsip dasar yang ketujuh. Yaitu bahwa dasar Islam adalah tauhid. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan segala macam bentuk perbuatan syirik. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan segala macam bentuk perbuatan syirik. Jadi asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan segala macam bentuk perbuatan syirik. Masalah ini merupakan masalah yang sangat mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa Islam itu adalah dasarnya tauhid. Orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim atau sebagai muslimah, maka dia wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini bisa kita lihat sebelum kita masuk kepada ayat-ayat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang sahih. Kita lihat dari definisi Islam yang dijelaskan oleh para ulama. Dari definisi Islam yang dijelaskan oleh para ulama bahwa al-Islam, dan juga dari makna syahadat, maka saya masuk penjelasan tentang tauhid ini dari hal-hal yang sangat mendasar. Sebagaimana sudah saya jelaskan dalam mukaddimah daurah kita, bahwa hal ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. baik bagi yang baru ngaji maupun bagi yang sudah lama ngaji, maupun juga kita bisa dakwahkan kepada orang-orang yang baru mengenal Islam atau juga kepada muallaf. Karena ini masalah dasar yang wajib diketahui oleh muslim. Dari definisi Islam yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu Islam huwal istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahlih. Islam adalah menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Islam, definisi Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahlih. Islam adalah menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan berlepas diri dari kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik. Kita lihat di sini tentang definisi Islam. Di sini disebutkan yang namanya Islam itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi Islam dasarnya adalah tauhid, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Karena penyerahan tanpa tauhid, penyerahan diri tanpa tauhid itu dikatakan Islam. Ya, penyerahan diri tanpa tauhid tidak dikatakan Islam, sebab Islam dasarnya tauhid. Dan Islam mengajak seluruh manusia untuk masuk ke dalam Islam ini dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Dan seluruh nabi dan rasul mendakwahkan dakwah tauhid. Kemudian Nabi juga diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, untuk mentauhidkan Allah. Yang menunjukkan bahwa mereka adalah agama mereka adalah agama syirik. Yahudi dan Nasrani adalah agama syirik. Maka diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dikatakan muslim dia harus mentauhidkan Allah. Harus masuk Islam ini dengan tauhid. Antum lihat dalam surah Ali Imran ayat 64 dan selanjutnya. Dalam surah Ali Imran ayat 64 Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad untuk mengajak Ahlul Kitab. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat, ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, Dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan tidak boleh pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi sini, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yaitu agar mereka berpegang kepada satu kalimat, kalimat yang sama, kalimat yang tidak ada perselisihan, yaitu kalimat tauhid. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini yang pertama. Yang dikatakan Islam itu, yaitu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, yaitu mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah, karena mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah SWT, bagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Kemudian, jika mereka berpaling, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Kemudian di ayat 65, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada poin yang kedua, bahwa ahlul kitab itu mereka mendakwahkan dirinya pengikut Nabi Ibrahim. Makanya ada propaganda sesat dengan istilah agama Ibrahimiyah. Penyatuan agama Ibrahimiyah. Ini dibantah oleh Allah. Di ayat 65, 66, 67. Di dalam surah Al-Imran. Allah berfirman, Ya ahlal kitabi, lima tuhajjuna fi Ibrahim, wa ma unzilat at-taurat wal-injilu illa min ba'dih. Afala ta'qilun? Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Inna awla'n-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. Di ayat 65 dari surah Al-Imran sampai ayat 68, Allah membantah tentang pengakuan ahlul kitab yang mereka mengatakan bahwa mereka adalah mengikuti agama Nabi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah kamu. Kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi. Ibrahim bukan seorang Nasrani. Akan tapi dia adalah seorang yang lurus, yang hanif, lagi berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan sekali-kali tidak termasuk orang-orang musyrik. Ibrahim adalah seorang hanifah muslimah, orang yang hanif, yang mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah, dan tidak termasuk orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jadi pengakuan mereka, agama Yahudi, agama Nasrani adalah agama Ibrahimiyah, dibantah oleh Allah SWT. Dan mereka mendakwakan bahwa Ibrahim adalah Yahudi Nasrani. Allah bantah bahwa Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Mereka ribut tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan sesudah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang dekat dengan Ibrahim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Islam itu, kita kembali kepada definisi Islam. Jadi Islam mentauhidkan Allah SWT. Jadi bukan sekedar tunduk, pasrah. Sebab ada juga orang mengatakan seperti yang sudah saya jelaskan pada poin yang kedua. Bahwa semua yang ada, Nasrani, Yahudi itu pasrah. Ini propaganda-propaganda orang yang menyatukan agama. Dengan agama Ibrahim. Atau yang lainnya, mereka semua juga pasrah. Agama Hindu juga pasrah. Tidak. Kepasrahan mereka tidak mentauhidkan Allah. Maka di sini harus pasrah dengan mentauhidkan Allah SWT. Dan tidak boleh berbuat syirik. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan kepada antum, bahwasanya Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi mereka bukan Islam. Yahudi dan Nasrani bukan Islam. Dan agama mereka agama syirik dan kitab mereka sudah dirubah oleh para pendetanya. Kemudian setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka wajib beriman dan wajib mereka masuk Islam. Kalau tidak, mereka pasti menjadi penghuni. Kemudian definisi Islam selanjutnya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Yang namanya orang Muslim, yang namanya Muslimah, maka dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tunduk dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sebagai seorang Muslim, dia sebagai seorang Muslimah, tunjukkan ketaatan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar dia Islam saja, tapi yang pertama dia harus tunjukkan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua dia harus tunjukkan dirinya sebagai seorang Muslim atau Muslimah dengan kepatuhan, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ayat-ayat yang menyuruh untuk taat banyak sekali dalam Al-Quran. Tentu bisa lihat di dalam surah An-Nisa. Dan Allah menjamin mereka masuk surga dengan taat kepada Allah Rasulnya. Dan Allah memasukkan mereka ke neraka dengan sebab tidak taat kepada Allah Rasulnya. Di surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kehendak kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Dan taat kepada Rasul termasuk taat kepada Allah. Untuk melihat di surah yang sama ayat 80. Di surah yang sama ayat 80 Allah berfirman, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Dan taat ini dengan kita taat akan menjamin kita masuk jannah, masuk surga. Dan kalau tidak taat, durhaka kepada Allah Rasulnya, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Untuk melihat ayat yang dalam surah yang sama, ayat 13, ayat 14. Dalam surah yang sama ayat 13 ayat 14 dalam surah An-Nisa Allah berfirman, tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah akan jamin mereka dimasukkan ke surga dan mereka akan kekal dalam surga, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, kalau durhaka tidak taat, di ayat 14-nya Allah berfirman, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi orang yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka sedang ia kekal dalam neraka, dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi kita mesti lebih takut kepada Allah dan Rasulnya daripada manusia. Kita wajib tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya mutlak, sedangkan kepada manusia tidak. Atau kepada orang tua saja selama mereka tidak menyuruh untuk berbuat maksiat. Dan kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Dalam hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tapi kepada Allah dan Rasulnya mutlak kita harus taat. Makanya kita sebagai seorang muslim tunjukkan keislaman kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia. Tapi kita karena Allah melaksanakan ketaatan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa yang mempunyai surga dan neraka adalah Allah. Yang memberikan ganjaran dan siksaan adalah Allah. Makanya kita taat kepada Allah dan semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Kemudian selanjutnya definisi Islam ini, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini bisa antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Mujadalah, surah 58 ayat 22. Dalam surah Al-Mujadalah, surah 58 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Artinya, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah redha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya Allah. Mereka itulah golongan Allah. Jadi mereka redha, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Jadi Allah menyebutkan, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang. Dengan siapa? Dengan orang menentang Allah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh ada cinta kepada orang kafir. Tidak boleh cinta kepada orang musyrik. Tidak boleh. Dan tidak boleh terbetik dalam hati kita mencintai mereka. Tidak boleh. Orang Islam tidak akan berjumpa dalam hati seorang mukmin antara kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada orang kafir. Antara kecintaan kepada Rasulullah dan kecintaan kepada orang kafir. Tidak akan mungkin berjumpa dalam hati seorang mukmin. Dia benci kepada kekafiran. Dan dia benci kepada kemusyrikan. Maka dia harus barok, berlepas diri dari mereka, dari orang-orang kafir. Kata-kata barok ini, berlepas diri, tidak menafikan tentang adanya muamalah. Tidak menafikan tentang adanya muamalah. Dari zaman Rasulullah, Rasulullah dan juga para sahabat bermuamalah, artinya jual beli. Buyuk, dan kita berbuyuk, jual beli dengan orang Yahudi dan orang Rasul, tidak ada masalah. Ada juga di antara mereka yang bekerja. Tapi ini tetap dengan batasan-batasan syariat. Menjadikan dia sebagai teman dekat. Menjadikan dia sebagai teman setia dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Banyak ayat-ayat yang melarang kita untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Tidak boleh kita menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Dan yang lainnya. Di dalam banyak ayat Al-Quran. Kita harus barok. Sebagaimana baroknya Ibrahim kepada kaumnya. Sampai mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum lihat di surah Al-Mumtahanah. Surah 60. Ayat 4. Allah berfirman, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sesungguhnya telah ada contoh tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim. Sungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu. Dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu. Dari siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Allah. Kami hanya kepada, ya Allah. Hanya kepada engkaulah kami bertawakal. Dan hanya kepada engkaulah kami bertaubat. Dan hanya kepada engkaulah kami kembali. Di sini disebutkan oleh Ibrahim kepada kaumnya, setelah mereka tidak mau beriman, dan mereka tetap menjadi kafir, Ibrahim menyatakan dengan jelas kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'abuduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dia berkata kepada kaumnya, sungguhnya kami berlepas diri, barok, berlepas diri kepada kalian dan kepada apa yang kalian sembah. Di sini barok kepada orang kafir, kepada orang musyrik dan kepada apa yang mereka sembah. Jadi barok kepada kesyirikan dan kepada apa yang mereka sembah. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Berlepas diri dari kekafiran dan orang-orang kafir. Jadi kami berlepas diri dari kalian dan juga dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kemudian kami ingkari. Bukan hanya barok, diingkari dengan hati bahwa itu adalah batil, sesat, syirik, kufur, perbuatan penyembahan kepada selain Allah itu. Diingkari. Dan sudah tampak antara kami dengan kamu al-adawah, yaitu permusuhan. Wal-baghdha, dan kebencian. abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sehingga kalian beriman hanya kepada Allah saja. Ini barak. Jadi Islam itu seperti itu. Jadi Islam menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan ini sejak awal didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendakwahkan ini sejak awal. Sejak di Mekah. Belum ada perintah salat, puasa, zakat, haji. Belum ada sama sekali. Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Menjauhkan syirik. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka disiksa dengan sebab itu. Mereka disiksa. Mereka didera. Mereka dipukul. Mereka diusir. Dan diantara mereka yang dibunuh. Untuk mempertahankan dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka berlepas diri. Mereka tidak mau diajak untuk menyembah Lata dan Uzza. Tidak mau. Mereka tetap istiqomah di atas tauhid ini sampai mereka disiksa oleh orang-orang kufar. Jadi ini, ikhwani fiddin, a'azakumullah, keislaman kita harus kita perbaiki lagi. Karena selama ini banyak orang mengaku Islam tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Masih banyak perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan. Kemudian juga kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah. Ini juga harus kita perbaiki lagi. Bahwa kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Secara mutlak dan dijamin dengan taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Dijamin masuk surga. Kalau tidak, seperti dalam surah An-Nisa tadi. Maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Nas'alullah salam wa'afiyah. Kemudian, yang ketiga yaitu kita berlepas diri dari kesyirikan. Barak. Jadi kalau poin yang kedua dari prinsip dasar Islam, kita tidak boleh mengakui agama-agama yang lain, melainkan hanya Islam saja yang benar. Kalau ini, kita berlepas diri. Bukan hanya tidak mengakui mereka, tapi kita berlepas diri, tidak mencintai mereka. Dan tidak menjadikan mereka sebagai sahabat karib. Karena tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya, kata Nabi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Kata Nabi, janganlah engkau bergaul, janganlah engkau berteman, mencari sahabat karib, kecuali orang-orang yang beriman saja. Jangan bersahabat, kecuali orang-orang yang beriman saja. Jadikan sahabat kamu. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan makan makanan dengan orang-orang yang bertakwa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Kemudian juga dalam ayat Al-Quran, Allah juga melarang menjadikan orang kafir dan munafik sebagai teman setia. Antum lihat, di dalam surah Ali Imran, tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman. Yahudi, Nasrani, orang munafik. Antum lihat dalam surah Ali Imran ayat 118. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kamu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Jadi Allah sudah melarang menjadikan orang Yahudi, Nasrani, orang munafik sebagai teman. Dilarang oleh Allah. Jadi jangan kamu jadikan sebagai teman orang-orang di luar kamu, di luar orang yang beriman. Kenapa? Di sini Allah sebutkan mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan. yang namanya orang kafir itu selalu menimbulkan mudarat bagi kaum muslimin. Selalu, selamanya. Ini firman Allah. Dan kita harus percaya. Bahwa orang kafir selamanya membuat mudarat kepada orang Islam. Selama-lamanya. Kemudian, mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Ya, orang kafir selalu berusaha untuk menyusahkan kaum muslimin. Menyulitkan kaum muslimin. Kemudian, di sini lagi disebutkan, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Jadi mereka selalu menghina Islam. Mengejek Islam. Tidak suka kepada Islam. Itu terlihat dari lontaran ucapan-ucapan mereka. Baik kepada orang Islam maupun sesama mereka. Kemudian kata Allah, apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Dan ini sudah terbukti. Mereka itu sangat benci kepada Islam. Kalau mereka banyak, maka mereka akan memerangi kaum muslimin. Mereka akan menyiksa kaum muslimin. Mereka akan menzalimi kaum muslimin. Itu selalu seperti itu. Jadi kita tidak boleh menjadikan teman karib dan kita barok dengan mereka. Saya katakan tadi, bukan berarti dengan barok ini, berarti kita tidak boleh muamalah. Kalau muamalah, dibolehkan. Secara nas dan Rasulullah juga membolehkan. Bahkan Rasulullah pernah menggadai baju besinya kepada seorang Yahudi. Dan kita juga harus berlaku adil. Allah tidak melarang kita kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Untuk kita berlaku adil. Kalau dia tidak memerangi kita tinggal di satu negara Islam, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil terhadap mereka. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Surah 60 ayat 8. Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita, bagaimana yang sudah dijelaskan, tetap tidak boleh berlaku zalim. Kita berlepas diri, tidak menyukai kekafiran mereka. Termasuk juga di dalam surah Al-Mujadalah yang tadi kita baca itu, yang awal kita baca, bahwa kita kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada keluarga. Kalau mereka kafir, tidak boleh kita mencintai mereka. Tapi berbuat baik, mendakwahkan mereka supaya mereka masuk Islam, dan itu yang terbaik. Bagaimana Nabi mendakwahkan Islam ini kepada keluarganya. Termasuk juga kepada pamannya Abu Thalib. Sampai dia wafat, tapi dia tidak mau beriman. Tetap kita dakwahkan. Tapi mencintai mereka tidak. Jadi kita kesian kepada mereka itu supaya mereka masuk Islam. Itu saja. Kita tawarkan Islam ini, kalau kamu masuk Islam, kamu akan selamat dunia akhirat. Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu akan tersiksa dunia dan akhirat. Tapi untuk mencintai, tidak boleh. Itu dengan dasar nas Al-Quran. Kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan ini yang masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada istilahnya barok. Tidak ada barok. Bahkan mereka hidup dengan cara-cara orang kafir. Menjadi sahabat setia orang-orang kafir, menghormati mereka, dan yang lainnya. Jadi tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan di dalam kitab Al-Wala wal-Bara, dibahas oleh para ulama, termasuk Dr. Saleh Fauzan, dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, bab terakhir membahas tentang Al-Wala wal-Bara. Kita harus barak dengan mereka. Termasuk kata Syekhul Islam, juga kita tidak boleh berbahasa dengan bahasa mereka, kecuali sangat dibutuhkan. Karena kaum muslimin harus berbahasa Arab. Dalam kitabnya Iqtida' as-Siratal Mustaqim. Sampai ada riwayat, kata Umar bin Khattab, Iyakum waratanatal a'ajim. Jauhkan kamu dari bahasa-bahasa asing, bahasa ajam. Kamu harus berbahasa Arab. Larangannya banyak sekali. Dalam kitab Iqtida' as-Siratal Mustaqim, li mukhalafati ashabil jahim. Kemudian juga, Syekh Saleh Fauzan membawakan lagi yang lain. Contoh wala kaum muslimin kepada orang-orang kafir, meniru cara hidup mereka, meniru cara berpakaian mereka dan yang lainnya. Maka kita harus berhati-hati dalam masalah seperti ini. Jadi izzah kita, dengan keislaman kita ini izzah, mempunyai kemuliaan. Dan dimuliakan oleh Allah SWT. Karena umat Islam ini dihinakan oleh Allah di mana-mana disebabkan karena mereka tidak mentauhidkan Allah. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ada barok. Ini tiga ini dilanggar oleh kaum muslimin. Makanya kita ini kajian dasar yang harus kita pelajari berulang-ulang, bukan sekali. Ini harus puluhan kali dikaji ulang. Supaya umat Islam paham. Sekarang kita bahas yang dasar lagi tentang syahadat kita. Syahadat kita yang sudah kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tadi pengertian tentang Islam, sekarang syahadat kita yang sudah kita ucapkan sebagai seorang muslim, kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita harus paham tentang makna dari syahadat ini. Jadi la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Makna la ilaha illallah, saya jelaskan makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Bahwa makna la ilallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. La ilallah maknanya la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian makna la ilaha illallah rukunnya ada dua. Rukun la ilallah dua. Yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. La ilaha illallah rukunnya ada dua. Yang pertama la ilaha itu artinya nafi. Yang kedua illallah artinya isbat. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Itu rukun Allah. Sekarang apa yang dimaksud dengan nafi? La ilaha illa nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi rukun Allah ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan apa-apa yang disembah atau menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua isbat. Artinya isbatul ibadah lillahi wahda. La syarikalah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja semata. Dan tidak ada sekutu baginya. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata. Dan tidak ada sekutu baginya. Isbatul ibadah lillahi wahdah la syarika lah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Jadi menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Jadi makna la ilallah sudah saya jelaskan. Bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Karena semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Jadi semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Selain Allah, semua yang disembah itu adalah sesembahan yang batil. Yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukunnya yaitu ada dua. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, antum lihat bahwa sembahan yang hak itu hanya Allah, di dalam surah Al-Hajj ayat 62. Surah Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, "Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'ali al-kabir." Dalam surah Al-Hajj ayat 62. Surah 22 ayat 62. Allah berfirman, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Yang demikian adalah karena sungguhnya Allah dialah Rabb yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru, yang mereka berdoa selain Allah, itulah yang batil. Sesungguhnya apa yang mereka sembah selain Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi Allah mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ, yang benar itu hanya Allah. وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ, dan apa yang mereka seru, yang mereka sembah, yang mereka berdoa kepadanya, semuanya adalah batil. Dan Allah yang maha tinggi, dan Allah yang maha besar. Jadi disebutkan, selain Allah adalah batil. Tidak boleh kita menjadikan yang lain. Jadi kita hanya beribadah hanya kepada Allah SWT. Dan tidak boleh menyembah kepada yang lain. Dan ilah-ilah yang lain adalah ilah yang batil. Bahkan kalau ada ilah yang lain, maka dunia ini akan hancur. Tidak hanya satu. Satu ilah. Yaitu Allah SWT. Allah menyebutkan dalam surah Ya, surah 21. Ayat 22. Surah 21 ayat 21 dan 22. Allah SWT berfirman, "Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihima alihatun illallahu lafasadata." فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi itu Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsh dari apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah hanya satu. Tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah. Kalau ada dua saja, yang satu mengatur begini, yang satu hancur dunia ini semuanya. La fasadata kata Allah. Makanya, dari mana lah Allah? Bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah, tidak boleh kita ibadahi. Selain Allah lah batil. Selain Allah lah sesat. Kemudian, tentang penetapan dua rukun ini, yaitu la ilaha dan illallah, dari dua rukun ini nafi dan isbat, itu bisa kita lihat ayatnya bahwa kita harus menafikan semua yang disembah selain Allah, kemudian kita menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Yang pertama kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini disebutkan, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar dari yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut. Di sini masuk kepada apa? Masuk rukun yang mana? Ingkar kepada taghut. Nafi. Nafi. Fama yakfur bitaghut. Yakfur, barang siapa yang kufur kepada taghut, ingkar kepada taghut. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Nafi. Wa yu'min billah. Artinya apa? Wa yu'min billah artinya apa? Isbat. Dan beriman kepada Allah. Artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh. Yang dia tidak akan pisah selamanya. Jadi kalau dia beriman dan mengingkari taghut dan dia beriman kepada Allah. Maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh. Jadi kita harus menafikan semua yang disembah selain Allah. Bahwa itu semua tidak benar. Orang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah batu, menyembah manusia, menyembah jin, menyembah pohon, menyembah kubur, dan yang lainnya, itu adalah semua yang batil. Semua adalah sesat. Tidak boleh. Jadi kita harus beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Kemudian kita lihat lagi. Bahwa orang-orang yang dia berdoa atau meminta kepada selain Allah, maka dia dimasukkan oleh Allah termasuk orang-orang kafir. Kita lihat dalam surah Al-Mu'minun. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, maka dia, sesungguhnya dia adalah orang kafir yang tidak akan beruntung. Surah Al-Mu'minun ayat 117. Jadi wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana bihi fa innama hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa menyembah Tuhan, beribadah kepada selain Allah, padahal dia tidak ada satupun dalil baginya tentang itu, maka sungguhnya perhitungannya di sisi Allah, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Jadi Allah menyebutkan dengan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah disebutkan kafir. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah disebutkan oleh Allah SWT dia sebagai orang-orang kafir. Kemudian disebutkan lagi yang terlihat dalam surah Az-Zukhruf tentang makna la ilaha illallah ini, dalam surah Az-Zukhruf surah yang ke-43. Ayat 26 sampai 28. Surah Az-Zukhruf surah ketiga ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab, berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah. Ini apa? Isbat apa nafi maksudnya? Saya berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Apa? Nafi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Tetapi aku beribadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan aku. Karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Jadi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, berlepas diri, barok. Dan menafikan semua yang disembah selain Allah. Setelah dinafikan semua yang disembah selain Allah, kemudian Ibrahim menetapkan. Menetapkan yang disembah siapa? Illa alladhi fatarani. Kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Fa innahu sayahdin. Karena sungguhnya Dia akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid adalah kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. La ilaha illallah ini kalimat tauhid. Jadi dengan kita mentauhidkan Allah, maka kita harus menafikan semua yang disembah selain Allah. Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Berlepas diri kepada semua yang disembah selain Allah. Dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Ini kalimat tauhid. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi dalam surah Luqman ayat 22. Di ayat 21-nya Allah mengingkari tentang orang-orang yang berdalih dengan nenek moyang, mengikuti ajaran nenek moyang. Saya sudah jelaskan bahwa di antara penghalang hidayah dan sebab kesesatan adalah mengikuti nenek moyang. Di ayat 21-nya, 22-nya dijelaskan tentang kebaikan berpegang dengan tali yang kokoh, al-urwatul wuthqa. Di ayat 21-nya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana walau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya, nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti mereka? Walaupun setan itu menyuruh mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Kemudian di ayat 22-nya Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Jadi kita berpegang dengan la ilaha illallah ini, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kita berpegang dengan tali yang kokoh. Jadi rukun ini harus tetap ada. Jadi tidak bisa orang hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu artinya. Dia harus tahu artinya. Dia harus tahu rukunnya, bahwa dia harus menafikan semua yang disembah selain Allah. Dan dia harus beribadah hanya kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya tentang la ilaha illallah ini ada syurut yang disebutkan oleh para ulama, Syekh Abdul Aziz Zilah dan yang lainnya menyebutkan tentang syurut ini, tentang syarat la ilaha illallah bahwa syaratnya ada 7. Yang pertama adalah ikhlas, ilmu, kemudian yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, inqiyad, al-qabul. Itu tentang syurut atau syarat la ilaha illallah. Jadi syaratnya la ilaha illallah. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat as-sidq, yang kelima mahabbah, yang keenam inqiyad, yang ketujuh al-qabul. Jadi syarat la ilallah ini, yang pertama al-ilmu, dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, dijelaskan tentang masalah ini, tentang syarat la ilallah. Kemudian juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas juga dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan di ajwibatin muhimmatin tata'allaku bi arkanil Islam juga menjelaskan tentang syarat ini. Jadi yang pertama al-ilmu dengan dasar ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Kemudian juga dalam hadis Nabi bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Rawahu Muslim. Orang siapa yang mati dan dia tahu. Orang siapa yang mati dan dia tahu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, maka dia masuk surga. Jadi dia mati dan kalau dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, maka dia masuk surga. Yang kedua adalah yakin. Yakin yang menafikan keraguan-raguan. Jadi seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus meyakini bahwasanya Allah lah saja yang berhak untuk diibadahi. Dia harus yakin. Yakin bahwasanya ayyakun ala yakinin bi anna Allah ta'ala huwal ma'budu bihaqqin. Dia harus meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Karena sekedar iman saja kalau dia tidak meyakini tidak mencukupi. Sebab Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Rasulnya, "Tsumma lam yartabu." Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Yakin. Jadi bukan hanya Allah menyebutkan iman saja. Sampai di akhirnya Allah sebutkan ulaika humus shadiqun dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman tentang yakin. Jadi kita ini harus yakin tentang la ilaha illallah ini. Disebutkan oleh Allah SWT di ayat 15, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa shahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi mereka tidak ragu-ragu dan kemudian mereka berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi yang kedua ini harus yakin. Dalam hadis banyak sekali Nabi menyebutkan, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan aku adalah Rasulullah, dan dia tidak ragu-ragu, dia tidak ragu-ragu, dia yakin, tidak ragu-ragu, maka dia akan masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluh was-sabru nisful iman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yakin itu yaitu iman kepada Allah dan sabar itulah sebagian dari iman. Jadi yakin itu adalah iman secara keseluruhan dan sabar itulah sebagian dari iman. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ikhlas yang menafikan kesyirikan. Dan nanti saya akan jelaskan tentang ikhlas ini. Ikhlasul ibadah. Allah memerintahkan dalam surah yang antum sudah hafal. Surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu az-zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata karena agamanya, dengan lurus, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan itu agama yang lurus. Jadi ikhlas yang menafikan segala macam bentuk kesyirikan. Makanya kita harus tasfiyah, membersihkan amal kita dengan niat yang ikhlas karena Allah dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah dalam semua bentuk ibadah. Dan tidak boleh kita palingkan ibadah ini kepada selain Allah. Kemudian, selanjutnya, yang keempat, as-sidq. As-sidqu. Nanti ada tinggal tambahkan alif lam semuanya itu. Al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas. As-sidq, yaitu jujur, yang menafikan kedustaan, kebohongan. Seperti yang dikatakan jujur, antara hati dengan lisan itu benar. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan kalimat la ilaha illallah, tapi dia buktikan, dia yakini dengan hati. Sebab orang-orang munafik, ini yang membedakan antara munafik dengan Islam. Kalau munafik, dia mengatakan dengan lisannya, tapi hatinya tidak. Dia mengucapkan syahadat orang munafik, tapi hatinya benci kepada Islam. Itu orang munafik, munafik i'tiqadi. Maka kita harus jujur, benar antara lisan kita dengan hati kita. Orang munafik mengakui nasyhadu innaka rasulullah, kami saksikan kau rasulullah, tapi kata Allah, wallahu ya'lamu innaka rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui sesungguhnya Muhammad rasulullah. Dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu dusta. Dan kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur, dengan benar dari hatinya, maka Allah haramkan bagi dia masuk neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Dan tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadah melainkan hanya Allah dengan jujur dari hatinya, maka Allah haramkan bagi dia masuk neraka. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, cinta, yang menafikan kebencian. Kita harus cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh benci kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan, kepada perintahnya, kepada larangannya, kepada syariatnya. Tidak boleh kita membenci. Kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah, dan kita juga mencintai konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Berat atau ringan, tetap kita harus laksanakan konsekuensi dari kalimat ini dengan kita cinta. Dan kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Jadi antara manusia yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah, yang mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Dan orang-orang yang berimanlah orang-orang yang sangat cinta kepada Allah SWT. Orang yang beriman adalah orang yang sangat cinta kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Makanya orang yang cinta kepada Allah, mencintai Rasulullah daripada yang lainnya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Kata Nabi ada tiga, yang apabila seorang itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya lezatnya iman. Yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian dia mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia tidak suka kepada kekafiran sesudah Allah menyelamatkan dia. Jadi kita harus cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan cinta kepada Allah, dan cinta kepada kalimat ini. Selanjutnya, yang keenam. Yang keenam, al-inqiyad. Yaitu tunduk, patuh. Tunduk, patuh. Jadi kita tunduk kepada apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah ini. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah. Kita beramal dengan syariat Allah. Kita mengimani bahwasanya syariat Allah adalah syariat yang hak. Jadi kita harus menerima, tunduk. Dan inqiyad ini sama juga dengan ittiba'. Jadi kita tunduk, patuh, melaksanakan semua syarat ini. Jadi kabul, menerima semuanya. Kemudian yang ketujuh, setelah inqiyad, kita tunduk, patuh, dan tidak meninggalkan dari kalimat ini, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, melaksanakan syariat Allah, dan mengatakan bahwa syariat Allah adalah sesuatu syariat yang hak. Kemudian yang ketujuh, qabul. Al-munafil al-radd. Menerima semuanya ini. Wadhalika an ayyakbala ma dalat alihi hadil kalima biqalbi walisanihi wa yarda bizalik. Yaitu qabul, menerima. Yang tidak boleh kita menolak. Yaitu kita menerima apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Kita menerima dengan hati kita, dengan lisan kita, dan kita redha dengan kalimat ini. Sebab orang-orang kafir, mereka mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah. Tahu dia. Makanya disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena tahu, kalau mengucapkan kalimat ini, konsekuensinya tidak boleh lagi menyembah patung, tidak boleh lagi menyembah kubur, tidak boleh lagi menyembah pada selain Allah. Mereka mengetahui itu. Makanya mereka menolak ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 35, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau mereka terima. Mereka tolak karena mereka tahu tentang konsekuensi dari kalimat itu. Di dalam surah As-Saffat ayat 35. Allah SWT berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, mereka menyombongkan diri. Mereka tidak mau terima. Bahkan mereka katakan aneh kalau ada orang yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka aneh. Mereka mengatakan aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguhnya ini benar-benar satu hal yang sangat mengherankan. Allah juga menyebutkan di dalam surah yang lain, dalam surah Al-An'am, fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun. Mereka tidak mendustakan kamu, tapi mereka menolak apa-apa yang kamu sampaikan itu. Mereka mengakui apa yang didakwakan Rasulullah itu benar, tapi mereka tidak mau terima. Mereka menyombongkan diri. Mereka tidak mau untuk menerima kalimat tauhid ini. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 33, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun." Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang zalim mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi mereka mengingkari tentang ayat-ayat Allah. Jadi yang ketujuh, al-qabul. Ada ulama yang lain menambahkan dengan al-kufru bima yu'badu min dunillah, tapi itu sudah masuk kepada rukun dari la ilaha illallah. Sudah insyaallah jelas tentang penjelasan tauhid, ya, tentang kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya sudah jelaskan kepada antum yang pertama tentang definisi Islam. Kemudian yang kedua saya sudah jelaskan kepada antum tentang makna la ilaha illallah. Yang ketiga tentang rukun la ilaha illallah. Yang keempat tentang syarat la ilaha illallah. Sekarang kita akan bahas tentang tauhid yang dijelaskan oleh para ulama dibagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Untuk mencatat sendiri. Tentang tauhid ini dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah tentang macam-macam tauhid. Pembagian tauhid dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Terkakatnya pembagian ini untuk memudahkan. Ini diambil dari nas-nas ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memudahkan kaum muslimin dalam memahami tentang macam-macam tauhid. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tauhid itu ada dibagi menjadi dua, at-tauhidul khabari al-ilmi al-i'tiqadi, yang mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma' wa sifat. Yang kedua at-tauhid at-talabi al-qasdi al-iradi, yaitu tauhid at-talab wal-qasd, yaitu tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Kemudian dari dua ini dijelaskan lagi oleh para ulama menjadi tiga. Sebab dalam tauhid al-khabari, al-ilmi, al-i'tiqadi, itu ada tauhid fil ma'rifah wal isbat. Wa huwa tauhid ar-rububiyyah wal asma wa sifat. Dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. dan juga dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah Al-Ghazwil Mu'attilati Wal-Jahmiyah. Sekarang kita bahas tentang Tauhid Ar-Rububiyah. Dijelaskan Tauhid Ar-Rububiyah itu adalah huwa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah Ta'ala huwa ar-Rabb al-mutafarridu bil khalqi wal mulk wal rizq wa tadbir alladhi rabba jami'a khalqihi bin ni'am. Itu Tauhid Rububiyah, yaitu meyakini dengan pasti bahwasanya Allah Rabb segala sesuatu. Jadi meyakini dengan pasti bahwa Allah Rabb segala sesuatu. Allah yang menciptakan. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengatur alam semesta ini. Jadi kita beriman dan kita meyakini dengan pasti. Jadi kita beriman dan kita meyakini dengan pasti bahwasanya Allah adalah Rabb segala sesuatu. Allah yang menciptakan. Allah sebagai pemilik. Allah pemberi rezeki. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang memberikan manfaat. Allah yang menolak bahaya. Dan bagi Allah, di tangan Allah segala urusan. Bagi Allah segala urusan. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu yang tidak ada sekutu baginya. Ini Tauhid Rububiyah. Ini dalam Tauhid Rububiyah. Dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Dan Tauhid ini tentang Tauhid Ar-Rububiyah. Banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai. Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah juga menegur, am khuliqu min ghairi syai am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tidak ada asal sesuatu? Atau mereka yang menciptakan? Ini pertanyaan Allah. Apakah mereka menciptakan? Apakah mereka jadi dengan sendirinya? Kata Allah. Atau mereka yang menciptakan? Dan jawabannya Allah yang menciptakan. Jadi Allah sebagai khaliq. Allah sebagai raziq. Allah sebagai malik. Allah sebagai mudabbir. Allah muhyi, Allah mumit. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang memiliki langit dan bumi. Dan seisinya. Allah yang memberikan rezeki kepada semuanya. Sampai binatang pun diberikan rezeki oleh Allah SWT. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada satu binatang pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezeki. Tidak ada satu pun yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Apalagi manusia. Jadi Allah yang memberikan rezeki. Kemudian tentang ini diakui oleh orang-orang musyrikin. Tentang ini Tauhid Rububiyah diakui oleh orang-orang musyrikin. Antum bisa lihat beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa orang-orang musyrikin mengakui tentang Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki. Kita lihat ayatnya dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 86 sampai 89. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 atau dari mulai ayat 84, 84 Allah berfirman, "Qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun?" Sayaquluna lillah. "Qul afala tadhakkarun?" "Qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arshil 'azim?" Sayaquluna lillah. "Qul afala tattaqun?" "Qul man biyadihi malakutu kulli shay' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alayhi in kuntum ta'lamun?" Sayaquluna lillah. "Qul fa anna tusharun?" Kemudian katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Ini pertanyaan kepada orang kafir ini, kepada orang musyrik. Pertanyaan ini kepada orang musyrik. Katakanlah kepada mereka, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi tetapi tidak diketahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Jadi orang-orang muslim mengakui. Ini Rasulullah menghadapkan perkataan ini kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jadi mereka mengakui tentang rububiyahnya Allah, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka tidak mengakui tentang rububiyahnya, mengakui tentang uluhiyahnya Allah. Dan juga tentang asmaul sifat. Mereka mengakui tentang rububiyahnya Allah, diakui oleh mereka. Tapi tentang uluhiyah tidak. Beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian, yang kedua, dan ini banyak ya dalam Al-Quran, seperti Allah sebutkan dalam surah Luqman, walakin sa'atahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya kamu tanya kepada mereka, orang-orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah, langsung mereka katakan. Dalam surah Az-Zumar juga ada, walakin sa'atahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kemudian yang kedua, yaitu tentang tauhid uluhiyah. Ini yang dasar-dasar ini harus kita ketahui. Di tauhid al-uluhiyah dikatakan juga tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah dikatakan juga tauhid al-ibadah. Di tauhid ini jadi mentauhidkan Allah, al-i'tiqad al-jazim al-ilmi wal-amal wal-i'tiraf bi anna Allah dzul uluhiyyah wal-'ubudiyyah ala khalqihi ajma'in wa ifraduhu wahdahu bil-'ibadati kulliha wa ikhlasu ad-din kulluhu lillah. Jadi tauhid uluhiyyah yaitu kita beriman dan meyakini dengan pasti. Kita beriman dan meyakini dengan pasti. Kita beriman dan meyakini dengan pasti bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena itu, semua bentuk ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Jadi mengimani dan meyakini dengan pasti bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena itu semua bentuk ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Jadi semua bentuk ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Ketika kita berdoa, berdoa hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Kita mengharap hanya kepada Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Kita tawakal hanya kepada Allah. Kita bernazar hanya kepada Allah. Kita menyembelih hanya karena Allah. Dan menurut syariat Allah. Semuanya. Kita bertobat hanya kepada Allah. Itu yang kita ucapkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata karena Allah Rabbul Alamin. Tauhid, uluhiyah yang insya Allah nanti saya akan jelaskan tentang dakwah para nabi dan rasul tentang tauhid uluhiyah ini. Sekarang kita masuk dulu kepada yang ketiga. Tauhidul asma wa sifat. Yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Tauhidul asma wa sifat. Tauhid asma dan sifat yaitu kita beriman dan meyakini dengan pasti. Beriman dan meyakini dengan pasti. Tauhidul asma wa sifat wal i'tiqadu jazim bi anna Allah wal munfarid bil kamal al mutlaq. Beriman dan meyakini dengan pasti bahwa Allah yang esa dengan kesempurnaan yang mutlak. Lahul asma'ul husna wa sifatuhul ula. Jadi beriman dan meyakini dengan pasti bahwa Allah yang esa dan kesempurnaan mutlak. Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Ini agak panjang penjelasannya. Atau tulis saja, agak panjang penjelasannya. Tauhid asma wa sifat beriman meyakini dengan pasti bahwa Allah yang esa dengan kesempurnaan yang mutlak. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Kita wajib mengimani, kita wajib mengimani dan menetapkan, kita wajib mengimani dan menetapkan semua nama dan sifat Allah. Kita wajib mengimani dan menetapkan kepada semua nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang Allah sifatkan untuk dirinya. Yang Allah sifatkan untuk dirinya. Atau yang disifatkan oleh Rasulnya. Atau yang disifatkan oleh Rasulnya. Menurut hakikatnya. Menurut hakikatnya. Dan menafikan atau meniadakan dan menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Dan menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan tentang dirinya dari sifat-sifat yang kurang dan aib. Dan menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan dari sifat-sifat yang kurang dan aib. Kemudian dalam kita menetapkan sifat Allah dan namanya, tidak boleh kita ta'til, tidak boleh tahrif, tidak boleh takyif, dan tidak boleh tamtsil. Dalam menetapkan sifat Allah tidak boleh kita ta'til, tidak boleh tahrif, tidak boleh takyif, dan tidak boleh tamtsil. Tahrif ya, atau dengan takwil. Jika menetapkan sifat Allah tidak boleh takwil, tidak boleh tahrif atau ta'wil, tidak boleh tamtsil, dan tidak boleh takyif. Dalam daurah yang pertama sudah dijelaskan ini. Saya ulangi penjelasan ini. Jadi tidak boleh kita ta'til. Ta'til artinya menafikan sifat Allah, menafikan nama dan sifat Allah, atau mengingkarinya. Ringkasnya begitu. Menafikan sifat Allah atau mengingkari nama dan sifat Allah, itu namanya ta'til. Jadi ta'til artinya menafikan atau mengingkari nama dan sifat Allah. Maksudnya orang yang menafikan dan mengingkari itu dikatakan ahlu ta'til. Orang-orang yang ilhad, orang-orang yang mengingkari tentang sifat-sifat Allah. Yang kedua, yaitu tahrif atau ta'wil, yaitu memalingkan atau menyelewengkan makna dan lafaz sifat kepada arti yang lainnya. Jadi memalingkan atau menyelewengkan makna dan lafaz sifat kepada arti yang lainnya. Itu namanya tahrif atau ta'wil. Jadi menta'wilkan nama dan sifat Allah. Seperti umpamanya istawa, ar-Rahman, al-Arsy istawa. Allah bersemayam, istiwa di atas arsy. Mereka mengartikan dengan istaula, menguasai. Tidak boleh. Dirubah lafaz dengan istaula, menguasai. Tidak boleh. Kita wajib menetapkan Allah istiwa di atas arsy. Seperti juga yadullah, tangan Allah. Tidak boleh dirubah. Ada orang merubah. Tangan Allah diartikan oleh mereka dengan arti kekuasaan. Yadun, bahasa Arab tangan. Bisa juga memang berarti kekuasaan, tapi untuk Allah tidak boleh kita memanakan arti yang lain. Ya Allah, ya tangan Allah. Tidak boleh juga diartikan dengan nikmat. Ya, tidak boleh ada tahrif, ta'wil tentang sifat Allah ini, tidak boleh. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan Nabi juga yang lebih tahu tentang diri Allah dan Nabi dan tidak menjelaskan. Nabi menetapkan seperti itu. Cuma setelah datangnya ahlul bid'ah ini dirubah, ditakwil. Sifat-sifat Allah itu ditakwil oleh mereka. Seperti Allah turun ke langit dunia, yang zilu rabbuna ila sama dunia, mereka rubah. Ditakwil oleh mereka. Maksudnya Allah turun, maksudnya rahmat Allah turun. Dari mana dia tahu bahwa itu rahmat Allah? Sedangkan Nabi tidak menjelaskan. Maka wajib kita menetapkan turunnya Allah ke langit dunia. Tentang bagaimana bentuknya, kita tidak boleh. Tidak boleh bertanya bagaimana. Itu nanti yang keempat itu. Kemudian yang ketiga, tamsil. Atau yang ketiga di tulisan antum apa? Takyir. Tamsil. Tamsil atau tasybih. Tasybih. Artinya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di dalam kita menetapkan sifat Allah harus dijauhkan empat ini. Di empat ini harus dijauhkan. Tidak boleh kita mengingkari, menafikan sifat Allah, tidak boleh. Tidak boleh kita menyelewengkan makna dan sifat Allah kepada yang lainnya. Yang ketiga, tidak boleh kita tasbih, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini. Yang ketiga, tamtsil atau tasbih. Imam Nu'aym bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, man syabbahallah bihalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Ini tamtsil sama dengan tasybih. Kembali kita lihat kepada ayat Laita kamislihi syai'un huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 11. Laita kamislihi syai'un huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi yang ketiga, dalam kita menetapkan sifat Allah, tidak boleh kita tamtsil. Tidak boleh tamtsil. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi kita tetapkan Allah mempunyai tangan, mempunyai wajah, mempunyai kaki, tapi tidak sama dengan makhluknya. Makhluk dengan makhluk aja tidak sama, apalagi Allah dengan makhluknya. Makhluk dengan makhluknya tidak sama. Antara manusia dengan binatang ini beda. Makhluk dengan makhluk. Apalagi khalik dengan makhluk. Tidak boleh kita menyamakan. Makanya kata Imam Nu'aym bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, man syabbahallah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Tidak boleh orang menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, takyif. Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak ada. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana Allah istiwa, bagaimana tangan Allah, bagaimana kaki Allah. Tidak ada seorang pun yang bertanya. Tidak ada. Semuanya taslim. Tapi ketika abad kedua, di zaman Imam Malik, ada bibit ahlul bid'ah. Ketika Imam Malik mengajar, ada orang bertanya, kaifal istiwa, ketika Imam Malik menyebutkan ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Ada yang bertanya, kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah? Dijawab oleh Imam Malik, dijelaskan oleh Syekhul Islam dan majmu' fatwanya Imam Malik ketika ditanya itu, belum pernah seumur hidup ada yang bertanya tentang itu. Dan langsung Imam Malik tunduk dan keluar keringat. Kata Syekhul Islam, keluar keringatnya Imam Malik. Kan belum pernah ada yang bertanya. Di pertanyaan bid'ah. Kata Imam Malik, dijawab. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lumun, wal-kaitu majhulun, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Jadi istiwa itu sudah diketahui. Tentang bagaimana istiwanya Allah bersemayam di atas, kita tidak tahu. Apakah Allah berdiri, apakah duduk, apakah berdiri, kita tidak tahu. Dan tidak ada manfaatnya untuk kita. Wal-kaif majhul. Wal-imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Mengimani Allah istiwa wajib hukumnya. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang masalah itu bid'ah. Keluarkan orang ini. Keluarkan orang itu dari majlis ini. Keluarkan. Karena ini bibit bid'ah. Bibit bid'ah. Yang dari awalnya, nanti akan menyebar kepada yang lainnya. Meluas kepada masalah-masalah yang lain. Jadi, dalam masalah sifat Allah, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah itu. Tidak boleh. Bagaimana tentang wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, turunnya Allah ke langit dunia, Allah tertawa, dan yang lainnya, yang disebut dalam hadis Nabi. Kita tidak boleh menanyakan tentang bagaimana. Yang harus kita ingat, bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi, katakan di sini, syai'un wa huwa sami'ul basir. Walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Makanya itu kita ingat di surah 42 surah Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Dan Dia Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Basir. Jadi setelah dinafikan, kemudian Allah menetapkan. Menetapkan bahwa Allah yang Maha mendengar dan Allah yang Maha melihat. Jadi ini ahlul bid'ah dari firqah-firqah 72 golongan itu, mereka di samping menyimpang dari manhaj salaf. Tentang masalah ini, masalah akidah, masalah manhaj, mereka juga menyimpang dalam masalah semua sifat, dan itu yang terbanyak. Di antara mereka ada yang menafikan sifat-sifat Allah, mengingkari seperti ahlu ta'til, yang tokohnya awalnya Ja'ad bin Dirham, yang kemudian diikuti oleh Jahm bin Sofwan, yang kemudian dibunuh dia, dipenggal lehernya, karena dia mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan niatnya, kalau kita menetapkan sifat Allah, nanti Allah itu sama dengan makhluknya. Tujuan mereka untuk mensucikan Allah. Tapi tahu. Sedangkan Allah menetapkan. Walillahi al-asma'ul husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran juga tentang sifat-sifatnya. Bagi Allah sifat-sifat yang tinggi. Nah, dia mengingkari. Kalau ditetapkan kata mereka, menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ulama menghukumi orang ini kafir. Makanya Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, apakah Jahmiyah itu dia masuk ke golongan ahlul bid'ah atau kafir? Apa jawabannya? Al-Jahmiyah itu kufar. Jahmiyah itu kafir. Kenapa? Mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah mempunyai nama dan sifat. Kemudian, Jahm bin Sofwan ini dibunuh. Dalam beberapa kitab para ulama, menjelaskan, yang terakhir juga dalam bukunya atau kitabnya Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwa dibunuh oleh Abdullah Al-Qasri, pemerintah atau wali atau al-amri di Irak pada waktu itu. Kemudian juga tentang ta'wil, tidak boleh ta'wil, tahrif. Dari Mu'tazilah, Asy'ariyah, maksudnya menta'wil sifat-sifat Allah, seperti tadi yang saya sebutkan. Tangan Allah diartikan dengan nikmat. Kemudian Allah turun, diartikan turunnya rahmat. Ini yang mana? Ini sesat. Ini pemahaman yang sesat. Dan di antara mereka juga tidak menetapkan Allah di sana. Sedangkan seorang budak jariah di zaman Rasulullah ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Dijawab Allah di sana, Allah di langit. Sedangkan mereka tidak tahu Allah itu di mana. Sampai di antara orang-orang filsafat ilmu kalam dari Asy'ariyah maupun yang lainnya, Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. tidak di atas, tidak di bawah, ya masih badan. Ini sesatnya pemahaman filsafat dan ilmu kalam. Sedangkan Nabi ketika bertanya kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah? Allah kesana. Bilang. Kemudian siapa aku? Aku Rasulullah. Ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang menunjukkan Allah di langit, di atas langit itu, di atas arsy, banyak sekali dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi yang sahih, asar, kemudian sesuai dengan akal dan sesuai dengan fitrah. Mereka mentakwil, mengingkari. Jadi mentakwil. Di atas itu tidak jelas atau segala macam takwil. Bahkan kata Imam Hanafi, barang siapa mengingkari Allah di atas langit, maka dia kafir. Tentunya ini terpenuhi dengan syarat-syaratnya. Ketika ulama mengatakan kafir itu harus terpenuhi syarat dan intifa'ul mawani'. Tidak boleh langsung kita kafirkan, tidak boleh. Ahlus sunnah adalah orang sangat hati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Kemudian yang ketiga, tamtsil. Tamtsil yaitu Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Dan yang keempat, yaitu tidak boleh kita takwil dan takyif. Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kewajiban kita untuk menerima, taslim. Kemudian, ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa yang pokok nanti dalam pembahasan kita berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Jadi ini merupakan dakwahnya para nabi yang saya akan jelaskan kepada antum tentang tauhid uluhiyah dan dakwahnya para nabi tentang tauhid uluhiyah, kemudian manfaat. Apa sih fadilahnya? Dari kita belajar tentang tauhid ini, apa fadilahnya? InsyaAllah nanti saya akan sebutkan sesudah kita salat zuhur dan istirahat, kita lanjutkan. Kita cukup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة أعزكم الله kepada إخوان الأخوات المليئين من الله kita melanjutkan poin yang ketujuh dari prinsip dasar Islam yaitu adalah tauhid dan menjauhkan syirik dengan segala macam bentuknya. Kita sudah membahas tentang definisi Islam, tentang makna syahadat, tentang makna la ilaha illallah, rukunnya, syaratnya. Kita bahas tentang tauhid ar-rububiyyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian di dalam makna syahadat juga sebagai tambahan sebelum saya lanjutkan tentang syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai hamba utusan Allah, maka kewajiban kita mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini tentang masalah makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syahadat yang kita ucapkan ini di samping asyhadu an la ilaha illallah, kita juga harus wujudkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Islam ini dibangun di atas lima perkara sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait." Islam dibangun di atas lima perkara,